syarah penjelasannya. Al-isti'adatu al-iltija wal-i'tisam. Makna isti'adah yaitu al-iltija, berlindung. Dan juga i'tisam, berlindung dan juga meminta bantuan, meminta pertolongan. Walihada yusamma al-musta'adu bihi ma'adhan wa malja'an. Oleh karena itu, yang diminta pelindungan dinamakan dengan ma'adhan wa malja'an, tempat pelindungan, tempat meminta pertolongan. Fal'a'idu billah qad haraba mimma yu'dihi aw yuhlikuhu. Maka orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah lari dari perkara yang menyakitinya dan mencelakakannya. Ila rabbihi wa malikihi, kepada Rabbnya dan yang menguasainya, yang memilikinya. Wastasama bihi wastajar. Dia pun meminta pelindungan kepadanya. Waltaja'a ilaih, meminta pertolongan kepadanya. Wahada tamsil, dan ini sebagai contoh saja. Orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lari dari perkara yang bisa menyakitinya, bisa mencelakakannya, kepada Rabbnya yang menguasainya, yang memilikinya, dan berlindung kepadanya. Namanya berlindung, ya, meminta perlindungan. Nah, ini sebagai contoh saja. Wa illa fama yakumu bil qalbi min al iltija ila Allah wal i'tisamu bihi wal atra baina yaday rabbi wal iftikar ilaihi wa tadallul lahu amrun la tuhitu bihi al ibaratu kama qala Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Padahal apa yang ada dalam hati berupa meminta perlindungan dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, al-iftiqar ilaih, pernyataan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini suatu perkara yang ibarat tidak bisa meliputinya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim memberikan permisalan, ya, orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti halnya orang yang lari dari perkara yang bisa menyakitinya dan membinasakan serta mencelakakannya. Dia lari kepada Rabb-nya. Kemudian dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar misal saja. Tentunya apa yang ada dalam hati berupa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyadari dirinya butuh kepada Allah dan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang tidak bisa dicapai oleh ibarat-ibarat. Ya, tidak bisa diungkapkan. Bagaimana seorang butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, al-isti'adatu hiya al-iltija' ila Allah. Kata Ibnu Katsir, isti'adah yaitu iltija' ila Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iltisaq bijanabihi, dan juga bernaung di sisinya, min syarri kulli disyar, dari kejelekan setiap yang memiliki kejelekan. Ini makna isti'adah kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bernaung di sisinya dari kejelekan setiap yang memiliki kejelekan. Ini makna al-isti'adah. Nah, dimahnaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kejelekan-kejelekan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Seperti halnya tatkala kita hendak membaca Al-Quran, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza qara'ta Al-Quran fasta'in billah." Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan bisikan syaitan yang terkutuk. Nah, wal iyad yakunu lidab isyar. Makna iyad ini untuk menolak kejelekan. Wal iyad li talabil khair. Adapun liyad untuk meminta kebaikan. Intaha, selesai penukilan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Bedanya antara al-yad wal-yad. Kalau yad untuk menolak kejelekan, kalau liyad untuk meminta kebaikan. Qultu, aku katakan, kata pensyarah kitab, وَهِيَ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِبَادَهُ بِهَا. Meminta perlindungan termasuk di antara ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hamba-hambanya. كَمَا قَالَ تَعَالَى, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan apabila ada bisikan, ada gangguan kepadamu dari syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, diperintahkan tatkala dibisikkan oleh syaitan untuk melakukan kejelekan-kejelekan, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah. Tidaklah Allah memerintahkan suatu perkara melainkan perkara itu adalah ibadah. Ini dalil bahwasanya isti'adah merupakan ibadah. Sehingga yang namanya ibadah tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa amsalu dhalika fil Qur'an kasir. Dan contoh-contoh yang seperti itu dalam Al-Quran banyak sekali. Yang menyebutkan bahwasanya isti'adah ini merupakan salah satu di antara ibadah. Ya, meminta perlindungan. Kaqoulihi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu bi rabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai macam kejelekan-kejelekan makhluknya. Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan apa yang diciptakannya. Nah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Fama kana ibadatu lillah fasarfuhu li ghairillah syirkun fil ibadah. Maka sesuatu yang merupakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk kesyirikan dalam masalah ibadah. Ini merupakan kaidah untuk membedakan mana tauhid, mana kesyirikan. Ya. Sesuatu yang merupakan ibadah tatkala dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ini tauhid. Dan tatkala dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. Paman sarafa syai'an min hadhil ibadat li ghairillah faqad ja'alahu lillahi syarikan fi ibadatihi. Maka barang siapa yang memalingkan sesuatu apapun dari ibadah-ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kepadanya. Dikatakan ibadah hak Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan kesyirikan. Walaupun dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia beribadah kepada Allah, di samping ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kesyirikan dan dia dinyatakan musyrik. Jangan sampai kita mengira orang-orang kufar Quraisy tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Orang-orang kufar Quraisy ketika itu mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang kufar Quraisy mereka melaksanakan haji. Mereka juga berdoa. Nah, tapi di samping mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa saja terjatuh kepada kesyirikan tatkala dia mempersembahkan ibadah-ibadah yang lain selain kepada Allah, dipersembahkan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan gak mungkin orang yang salat itu terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Buktinya tadi orang-orang kufar Quraisy. Ya. Mereka pun lakukan ibadah kepada Allah. Haji, berdoa. Tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dalam keadaan senang, beribadah kepada selain Allah. Tapi ketika mereka berada dalam keadaan ketakutan, genting, mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Aida wasiyahum maujun kadulal da'u Allah mukhlisina lahuddin. Ketika mereka diliputi oleh ombak seperti gunung bergelombang, mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ini orang-orang jahiliyah ketika itu. Ketika berada di lautan, tertimpa ombak yang besar, dalam keadaan genting, dalam keadaan takut, mereka berdoa hanya kepada Allah saja. Tapi ketika Allah selamatkan ke daratan, mereka kembali melakukan kesyirikan. Nah, segala macam bentuk peribadahan yang dipersembahkan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Bisa jadi seorang beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu dia pun beribadah kepada selain Allah. Maka yang semacam ini dinyatakan musyrik. وَنَازَعَ رَبْ فِي إِلَهِيَةِ. Dan dia mencabut رَبْ فِي إِلَهِيَتِهِ dalam ilahiyahnya, dalam peribadahannya. كَمَا أَنَا مَنْ صَلَّى لِلَّهِ وَصَلَّى لِغَيْرِهِ يَكُونُ عَابِدًا لِغَيْرِ اللَّهِ. Sebagaimana orang yang sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan sholat juga untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia itu sebagai hamba lighairillah, bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Wala farq, dan tidak ada perbedaan. Ya. Seseorang yang salat untuk Allah juga salat untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dengan seseorang yang melaksanakan suatu ibadah untuk Allah dan juga beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut sebagai hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia terjatuh kepada kesyirikan. Kama sayati taqriruhu qariban insyaallah. Sebagaimana akan datang penetapannya dalam waktu yang dekat insyaallah. Nah. Ini berkaitan dengan makna al-isti'adah. Ya. Di antara bentuk kesyirikan adalah al-isti'adatu bighairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang meminta perlindungan kepada Allah juga meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia jatuh kepada kesyirikan. Meminta perlindungan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada meminta perlindungan kepada manusia yang dia bisa untuk memberikan perlindungan pada perkara-perkara yang hamba tersebut mampu untuk melakukannya, maka tidak mengapa, akan kita bahas nanti. Di antara macam-macam al-isti'adah. Nah. Tapi kalau minta perlindungan kepada seorang yang telah meninggal dunia, seorang yang tidak ada, atau seorang yang tidak mampu untuk memberikan perlindungan, ini jatuh kepada kesyirikan. Nah, seperti halnya banyak sekarang ini minta perlindungan kepada jin, penunggu suatu tempat. Meminta perlindungan kepada para syaitan, para dukun, dan semisalnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qala Allah ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum ruhaqa. Sesungguhnya laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum ruhaqa, maka mereka itu menambahnya dosa. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sebagian kalangan manusia meminta perlindungan kepada jin. Dan Allah katakan, fazaduhum ruhaqa, mereka menambah dosa. Bukan menghilangkan sesuatu yang ditakutinya atau yang dikhawatirkannya. Tidak bisa memberikan perlindungan, tapi sebaliknya justru bertambah dosa bagi mereka. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasannya meminta perlindungan ini merupakan ibadah, isti'adah merupakan ibadah. Sehingga Allah sebutkan manusia yang meminta perlindungan kepada jin bertambah dosanya dikarenakan telah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempersembahkan sesuatu yang harus dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali ini kaidah untuk mengatasi kesyirikan, yaitu memalingkan sesuatu ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan syirik, ini menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Taswiyatu billah bighairillah bima huwa min khasa'isillah. Ini makna syirik. Menyamakan Allah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Khususiah Allah subhanahu wa ta'ala ada yang berkaitan dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga asma wa sifat. Sehingga kesyirikan pun bisa terjatuh pada syirik dalam hal rububiyah, syirik dalam hal uluhiyah, dan juga syirik dalam hal asma wa sifat. Sebagaimana tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, syirik pun demikian. Syirik dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan juga al-asma wa sifat. Dikarenakan tiga perkara ini, rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat, termasuk kekhususan-kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, yang mengatur dan memberi rezeki. Ini makna rububiyah. Kala ada yang meyakini pencipta selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan dalam masalah rububiyah. Atau ada yang mengatur alam raya ini selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti yang diyakini oleh sebagian orang wali kutub. Wali kutub ini mengatur bagian dunia ini, belahan dunia ini. Jatuh kepada kesyirikan dalam masalah rububiyah. Atau ketika seorang mempersembahkan suatu ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih untuk selain Allah. Meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bernadar kepada selain Allah. Jatuh ke dalam kesyirikan dalam hal uluhiyah. Atau ketika seorang menyamakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Itu jatuh dalam kesyirikan dalam hal al-asma wa sifat. Nah. Termasuk diantaranya tadi kita sebutkan. Diantara kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih banyak terjadi. Di perkampungan-perkampungan, perdesaan-perdesaan. Yeah. Minta perlindungan kepada yang dianggap penghuni suatu tempat. Nah, penguasa suatu tempat. Yeah. Dari kalangan jin, syaitan. Sehingga terkala mereka singgah di suatu tempat. Baik. Di hutan misalkan. Ataupun di perkebunan dan yang lainnya. Yang mereka ucapkan minta perlindungan kepada tempat tersebut. Dengan istilah anu ngagegeh tempat ieu. Yang memiliki, yang berkuasa terhadap tempat ini. Minta perlindungan kepada jin. Padahal yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tatkala kita menempati suatu tempat yang baru, sehingga pada suatu tempat, nah, diajarkan oleh Nabi SAW mengucapkan doa, "A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah." Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Tatkala kita singgah di suatu tempat. Nah, dengan mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammat, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kejelekan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita sehingga di suatu tempat. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Mengucapkan doa ini. Bukan permisi kepada penunggu tempat ini. Saya ingin lewat, saya ingin tidur, saya ingin ini dan itu, jangan ganggu saya. Dan sebagian terucapkan oleh kaum muslimin yang tidak paham tentang agama. Singgah di hutan, singgah di gunung. Yang diucapkan tadi, permisi kepada penunggu tempat ini, jangan ganggu saya. Numpang lewat dan sebagainya. Padahal yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita singgah pada suatu tempat, doa yang kita sebutkan tadi. Nah, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Cukup kita mengucapkan doa itu. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya. Nah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan ketika mengucapkan doa ini, lam yadurruhu syai'un, maka tidak akan memudorotkannya sesuatu apapun. Ya, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Bacakan doa tadi. Nah, berlindung kepada secara umum dari kejelekan makhluknya, apakah bangsa jin, ataukah binatang-binatang buas, atau kejelekan makhluk yang lainnya. Ya, ini diajarkan oleh Nabi ketika kita singgah di suatu tempat, menempati suatu tempat. Nah, Rasulullah menyebutkan kalau kita membacakan doa ini, tidak akan memudaratkannya sesuatu apapun. Ya. Ketika kita ke gunung misalkan, ke hutan, atau ke suatu tempat yang lainnya. Nah, bacakan doa ini. Jangan minta perlindungan kepada bangsa jin yang dianggap sebagai penunggu tempat tersebut. Ya. Atau mengucapkan kalimat-kalimat yang disebutkan tadi. Ya, permisi kepada penunggu tempat ini. Ya. Jangan ganggu saya, lindungi saya. Tidak seperti itu. Tapi doakan. Apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya. Berlindung kepada Allah atau berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Natafi ila huna insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.